Setelah beliau menyebutkan hadis yang pertama yang menjadi hujjah jadi dari beliau masih memandangnya untuk menarik Allah akan pengkauman beliau terhadap cincin emas dan yang semisalnya dari perhiasan-perhiasan yang melingkar bagi wanita. Dalil ini merupakan dalil yang terkuat di antara dalil-dalil yang disebutkan atau dibawa oleh sendiri. Dan untuk merefresh kembali, menyegarkan kembali kenapa kita berada di hadis yang dibawa oleh beliau, kita baca kembali ya hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yuhalliqa habibahu bi halqatin min nar falyuhalliqhu halqan min dhahab." Barang siapa yang suka untuk meningkatkan kaitan pada kekasihnya cincin dari neraka, dari api neraka, dan dia pakaikan cincin dari emas. Kalau kita lihat hadisnya, ini sekali lagi kaitannya dengan apa? Dengan habibah. Berdasar ya, nanti saya akan membawakan penjelasan bahwasanya hal tersebut masuk pula mana dari perempuan Cina. Dan ada tadi penjelasannya dari pertanyaan yang Wamnahabani tauhid hari bahwa taufan minar dan tauhid taufan mindahar. Karena siapa yang suka untuk mengalungi kekasihnya dengan kalung dari api neraka dan dia kalungkan dengan kalung dari emas. Wamnahabani tauhid hari bahwa suara minar dan tauhid taufan waktu lewat dari tauhid suara mindahar. Karena siapa yang suka memakaikan gelar dari api neraka kepada kekasihnya dan dia kalungkan dengannya kalung dari neraka atau dalam riwayat yang lain dia pakaikan gelang dari emas. Walakin ada itu fitro. Ini pada hari ini yang menunjukkan akan bantahan daripada pemahaman tersebut dan juga tidak adanya satu kebenaran orang-orang yang tidak salah yang memahami dengan pemahaman bahwa larangan tersebut dibawa kepada mana larangan hanya sekedar dan meningkat kalau tidak meningkat tidak karena beliau menyatakan walaupun ada yang dia mengatakan itu memakai perak berarti larangan tersebut larangan kepada emas salah mutlak jadi itu dibawa dari ibu ya. Larangan kepada emas salah perak mutlak jadi itu meningkat atau tidak meningkat. Ini kebetulan saja yang dicontohkan oleh beliau Sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kebetulan semuanya meningkat. Ya kan? Cincin yang meningkat, kalung yang meningkat juga, gelang juga meningkat. Tetapi kalimat akhir yang dipahamkan ini boleh kenali cincin juga menunjukkan arahan bahwasannya hari ini kaitannya dengan kalung laki-laki saja yang pertama. Kemudian yang kedua bahwasannya larangan ini kepada masalah mutlak sudah merupakan bacaan yang sangat-sangat jelas. Jadi kita lanjutkan ucapan Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam beliau membantah salah seorang penulis orang doktor yang merupakan dosen di dalam Universitas Besar di Damaskus. Akan tetapi tulisannya dia gunakan untuk membantah daripada argumentasi Syaikh Al-Albani rahimahullah begitu sangat lemahnya sehingga beliau nanti akan ya membuat perincian penjelasan-penjelasan dan juga sangat menyayangkan bagaimana seorang dokter kelas lulusan ataupun dari Jami'ah di Damaskus bisa membuat satu tulisan yang begitu sangat lemah seperti ini. Kemudian aku mendapati sahabat yang berjudul Dirosa Tadbiriya Filhadi Nadewi Tadaran secara Al-Qur'an Akibatil Hanafi Bapak seorang yang masuk model isi Madatil Hadi Jami'ah Maskol dari kalangan dosen-dosen yang mengajar hadis di Jami'ah Damaskus. Dosen ini mengajar kebetulan juga bagian studi hadis di Jami'ah yang sangat besar, Jami'ah yang terkenal di Damaskus. Al-Rawafihi ta'asubahu limadhabin di mana di situ lima hadis, di mana di situ dia menampakkan taksubnya, fanatiknya terhadap madzhab dia. Idzal madzhabul ukhra fi ghairi ma masalah. Dia melabrak madzhab-madzhab yang lain dan membenturkan dan membantah semua madzhab-madzhab yang lain pada banyak perkara dalam tulisannya tersebut. Ya, semua daripada mata-mata selain daripada mata Hanafiyah dia bantah satu persatu. Watakallah fiha ta'wilan nusus warodaha, dan dia begitu takalluf. Takalluf itu yakni memberat-beratkan diri dalam mentakwilkan dalil-dalil yang dibawa oleh kalangan ulama dari selain mazhabnya. Warodaha, dan kemudian menolak dalil-dalil tersebut. Yusuf di malam madharah supaya dia bisa menyelamatkan mazhab dia. Ini tentunya satu tulisan yang sangat tidak adil kalau memang demikian kondisinya. Disebabkan hanya karena takut terhadap mazhabnya, kemudian berusaha untuk menolak dalil-dalil dan memalingkannya daripada makna yang semestinya. Waqad tajahhala fi sabili dzalika katsiran min al-ahadits shahihah, dan dia pura-pura bodoh. Tajahhul ini pura-pura tidak tahu dalam jalan yang dia tempuh tersebut. Dia pura-pura tidak tahu banyaknya hadis-hadis shahih. Artinya dia tidak kemudian mengunggahnya, tidak menjadikannya sebagai penguat mazhab yang berseberangan dengannya, untuk kemudian bentuk daripada amanah ilmiah, insaf, berlaku adil terhadap hujjah dan argumentasi yang ada pada lawannya. Sepantasnya di saat seseorang tidak memilih satu pendapat, kalau dia telah tajawud, jadi telah dia lepaskan pakaian daripada taksub terhadap mazhab, maka dia akan dituduh kepada Allah menawarkan kepada kebenaran. Kalau kemudian memilih dan mentar di satu permasalahan, maka itu berdasarkan karena memang permasalahan tersebut yang paling kuat, ya, hujannya, argumentasinya, dalilnya, meskipun berseberangan dengan mazhab dia yang sepatutnya dilakukan agar berbeda. Jadi di sini pekerjaan harus bisa dilihat ini karena menangani hadis sahih di antara hari. Dia pura-pura tidak tahu banyak sekali hadis-hadis sahih dalam perkara tersebut. Ya. Di saat hadis-hadis sahih yang butuh dia, kuasa kata Rabi bagi Aham hari antara, dan dia diam akan melemahkan sebagian daripada hadis-hadis yang lainnya disebabkan karena hadis-hadis yang lemah tadi mendukung daripada pendapat dia. Walaupun kita dan kita akan lebih baik, dan kita bukan dalam konteks di sini mengkritisi dalam tulisan dia. Beliau bukan dalam rangka untuk kemudian membantah kita di luar tadinya yang tersebutkan. Yang juga tetapkan di sini nanti adalah kaitannya dengan hukum permasalahan apa mawar kita itu boleh memakai perhiasan mangga mereka atau tidak, itu saja. Bagi nama Yuhi Munan itu guna saya ta'alak lihat guna masalah. Yang paling penting di sini dari kita adalah yang terkait dengan masalah ini saja. Minan nasinya dan hadisnya wajibnya, baik dipandang dari sisi hadisnya ataupun fikihnya. Rasya anjata dalam ini bakmi tulang khawatir sebagian daripada mahasiswa-mahasiswa dia akan terkait oleh tulisannya tersebut. Memang lain lain jauh dimakini minatua tanya ilmu wa ikhlam. Jadi karena mahasiswa yang dia tidak mengetahui apa yang ada pada dosennya ini, jadi jauhnya dia akan ilmu, jauhnya dia dari sifat ikhlam, sifat adil dalam amal ilmiah. Bapak Yudhoi Sallallahu lihat ilmah salah lewat ilmuhur, dimana dia, dia ini si dosa ini berusaha untuk membela dalam masalah ini pendapat jumhur. Jadi pembelaan yang justru malah semakin membuat pendapat jumhur tersebut semakin tergerembab, disebabkan karena nilai ilmiah yang sangat kurang dari ini. Ilmiah membela pendapat jumhur tetapi karena ketidakmampuan daripada bulkok, ya, kematangan dalam ilmu, sehingga dijadikan pendapat jumhur yang dia bela melawan jadi satu argumentasi yang sangat memakan di hadapan siapa. Dan itu semakin menguatkan pendapat beliau, sahabat semakin jadi mantap dengan pendapat beliau yang sebetulnya menguat. Bahwasannya maksudnya itu kalau bagi wanita. Dan caranya, karena adanya orang yang membantah dengan sangat tidak ilmiah ini. Padahal dia kotor. Wajah perangkat keadilatina alami pihak yang bisa lalu bawa maaf. Dan dia berusaha untuk menjawab bagian dari yang akan terkenakan pada salah yang perlu bersaing di bawah guna antiswa ke jihad, tetapi tidak dengan terang-terangan. Jadi dia rapat satu tapi tidak dengan terang-terangan bahwa ini saya membantah ke abadi. Padahal kalau hadith Abu Hurairah ada di atas kita, dan dia menyebutkan Abu Hurairah ini sudah kita ada lagi pada atas kita dia wakil. Kemudian dia berkata, jadi sekarang Abu Hurairah utama daripada si dokter bayi utapak hadith Abu Hurairah ini tersisi dia namun menyewanya asyik ini asyik al-Gharah. Karena hari ini dari riwayat Asyik bin Abi Asyik al-Gharah kalau Nabi bin Hafiz Sobhu Al-Hafiz mengatakan tentang orang ini Sobhu. Nah ini kalimat ini perhatikan waktu Nabi Nabi dihada dan setiap orang yang dikatakan oleh Al-Hafiz sebagai Sobhu layakul kehadiruhu Sobhihan berarti hadisnya itu bukan Nabi Sobhu ya, kalau Nabi Sobhu Sobhu karena dia tidak disukai dengan gobel. Jadi bulan-bulanan oleh sahabat dan Allah ya, karena pemahaman seperti ini ya, maka orang yang belajar awal ilmu setelah hadis akan bisa paham kalimat suatu itu perintahnya memang tidak sampai pada perintah suatu tetapi hadisnya itu adalah hadis yang diterima, hadisnya adalah hadis yang sengaja. Dan hadis yang kata itu bisa dijadikan hujah. Dan dia menolak hadis sahabatnya tadi hanya karena rawi dikatakan oleh Al-Hafiz sebagai suatu. Nah ini kelemahan dari si hadis yang sangat-sangat parah. Kelemahan dalam ilmu musholah yang sangat-sangat parah. Buat jawaban apa ini aku dan sudah ditentuk jawaban itu atas ucapan dia ini aku katakan. Awalannya pertama ini berarti kita diajari oleh Abani tentang memahami istilah-istilah oleh para pakar hadis yang sepantasnya dan sudah mestinya. Dan aku yakin bahwasanya dokter itu tahu betul. Hanya ini bentuk daripada hadis yang sembunyikan perkara tersebut. daripada membaca yang tidak paham pada waktu ini. Awalan yang pertama ada yaitu alam qabla ilmu alim. Ini utama yang sangat pelan. Ya. Ini menunjukkan akan pencapaian ilmu si penulis, puncak daripada ilmu si penulis terkait dengan perkara ilmu hadis. Bahwa doktor ilmu hadis, padahal dia itu doktor dalam ilmu hadis. Tidak sembarangan untuk bisa menjadi doktor, minimal belajar ilmu tauhid di kuliah. Doktor itu telah lulus S1, telah lulus S2, dan telah lulus S3. Nah, kalau S2 tidak masalah. Jadi S1 paling tidak satu. Ya, serata yang pertama, S1 itu kan tidak tahu. S2 tidak tahu, S3 4 tahun. Nah, itu kan tidak 10 tahun juga. Itu pun terlantar semuanya. Bagaimana orang itu bisa sampai pada sedemikian rupa pencapaian ilmunya kata saya. Karena beliau begitu sangat dari kepala dengan perubahan. Wahwa tutupil hadis dihadar ilmu wakwari. Ini puncak-puncak pengetahuan si penulis terkait dengan ilmu ini, terkait dengan wali-wali yang ada dalam ilmu hobi. Karena tadi dihadar ilmu, karena pemula daripada ilmu ini, katakanlah pemula, dia baru belajar kata-kata manduma baikunia yang paling Islam yang paling mudah lah, atau pembina ilmu hadis atau kitab mustalah ilmu hadis, mustalah ilmu ulum hadis, mustalah pembina ilmu mustalah kitab-kitab yang dipelajari awal pemula atau kujarun nador atau rubatul kitab atau mukhibah kitab-kitab yang tipis yang dipelajari oleh para pembahagul ilmu di serata-serata yang masih sangat pemula, itu akan paham terhadap perkara ini. Ya Allah, anda hadis ini haitu jauh-jauh tubuh salah saat besar. Dia akan tahu umurnya hadis itu dilihat dari sisi derajatnya, peringkat-peringkat satu itu ada tiga macam. Suafi, hasan, doi. Ya, suafi, hasan, dan doi pada tiga. Bukan suafi dan doi saja, tapi ada di situ Sahih. Baiklah, nama ini lebih disodu. Maka di saat ada orang rawi dikatakan padanya itu sodu. Layakun hadithu sahiha, fa'alaya jaminu an yakuna hadithu dhaifan muntaqadan kama za'ama itu. Maka di saat dikatakan pada seorang rawi dia itu sodu, dia memang tidak mencapai derajat sahih hadis. Apakah kemudian mengharuskan bahwa hadis tersebut dhaif, yang kemudian hadis tersebut diintiqad, dikritiki sebagaimana anggapan si dokter tadi? Wabainama tabatain matabat ustaz, dia maka masih hasan. Sedangkan di sana masih ada satu peringkat di antara dua peringkat tadi, sahih dan dhaif, yakni peringkat pertengahan. Itulah hadis yang hasan. Maka tohan jawabannya adalah enggak ya, tidak mesti harus dikatakan doib. Boleh rakan adalah riwayat di anak alam. Jika demikian kondisinya, maka wajib untuk kita ketahui mana dia maka berhati nanti lagi suatu. Kita coba kita lihat supaya para kolibur ilmu dan para mahasiswa berada toko ini jangan sampai terlalu. Kita coba lihat, kita pelajari apa derajat hadis orang yang dikatakan rawi padanya sodu akalana lima hadis Rasulullah SAW, supaya kita tidak berlaku zalim aniaya terhadap hadis Nabi yang dengan seenaknya sudah kita doakan hanya karena dikatakan ada rawinya yang bernama atau ada rawinya yang berperingkat sebagai sodu. Wa huwa qadirun an yufadala, kita sebut adalah hadis yang sabit dari beliau Muhammad Rasulullah. juga rapatkan. Walau salah nasori ila dari ila berujung ila akwal ulama. Jadi tidak ada jalan bagi kita kecuali kemudian kita kembalikan kepada ucapan-ucapan para ulama dahulu ikhtisas di hadar ilmu syarif yang memiliki keputusan spesialisasi dalam ilmu yang mulia ini. Fa'at Qur'an nasain animamain masyurain. Maka aku sebutkan di sini dua teks kalimat dari dua imam yang masyhur dalam ilmu hadis. Al-awwal yang pertama adalah Al-Hafidh An-Nuqab Syamsuddin Ad-Dhahabi, wal-akhir Al-Hafidh Abdul Qadir Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua orang guru dan murid yang akan disebutkan dan tidak diperselisihkan akan keimaman dua orang ini. Yang pertama adalah Ad-Dhahabi, guru daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama Ad-Dhahabi, yang kedua adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi di sini Nafsir Al-Bani tidak membantah sisi hadithiahnya, ya, dan membantah sisi hadithiahnya. Nanti setelah itu dibantah oleh beliau pula juga adalah sisi fikihnya. Makalah awal berkata yang pertama, yakni Al-Imam Ad-Dhahabi di mukadimah kitab dalam mukadimahnya kitab yang sangat monumental Mizanul I'tidal Tinak Dirijal. Ini kitab yang sangat monumental juga dengan rawi-rawi tadi. Mizanul I'tidal, timbangan keadilan, Tinak Dirijal dalam mengkritisi rawi-rawi tadi. Ma'akad Warah Berumah Al-Makbuli. Beliau mengatakan Ad-Dhahabi, maka kalimat-kalimat ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan derajat tertinggi dalam rawi-rawi hadis yang diterima periwayatannya. Ini yang sekarang menyebutkan tentang kalimat-kalimat sebutan yang apabila disebutkan kalimat tersebut, ini menunjukkan akan peringkat. Peringkat yang paling tertingginya ini disebutkan kalimat ini. Peringkat yang kedua di bawahnya ini, peringkat yang ketiga. Tetapi peringkat ini semuanya masih apa? Terhitung sebagai al-makbuli, orang-orang yang diterima oleh wajah. Maka yang paling tingginya adalah faktun hujja. Kalau ada orang dikatakan faktun hujja, berarti dia tertinggi. Atau faktun hafidun, dia faktun mutin, dia faktun sifat. Nah, sifatnya dua lagi, sifatun sifat, sifat mutin. Ini peringkat tertingginya dari orang yang kasih. Kemudian di bawahnya adalah sumat sifat. Kemudian kalimat sifat. Misalnya pulang dan pulang dikatakan sifat, berarti peringkat yang kedua. Kalau pulang dan pulang sifat besar, sifat hafid, sifat berbukja, sifat sifat, berarti paling tingginya. Dan yang kedua adalah sifat. Kemudian yang ketiga sumat suatu wala baksa bihi walai sabihi batun kumma mahalu musidat wadikitul hadith wasalikul hadith wasayikul wasat wasayikul hasatul hadith wasaduk insyaallah wasuai banang hidari. Berarti ada empat peringkat, ya, peringkat yang ketiga suatu. Ini masuk pada ketiga, pada martabat al-makbuli, rawi-rawi yang diterima riwayatannya Ibda Ad-Dhahabi. Jadi ini yang dipakai oleh para ulama hadis ini, ya, peringkat yang ketiga. Cuma kemudian peringkat yang keempat bawahnya lagi adalah mahallul sibat, jayyibul hadis, shalihul hadis, sayyibul wasat, shodruk insyaallah. Nah itu semua adalah peringkat yang bawahnya. Itu tadi dalam kitab Mizanul I'tidal. Sekarang Al-Hafidh Al-Akhor, Hafidh yang lain, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar, di kitab ini Takhrijut Tahri, dalam kitab Takhrijut Tahri. Takhrijut Tahri ini merupakan ringkasan-ringkasan dari sekian dari satu kitab, yakni Al-Kamal. Al-Kamal kitab pertama, ini kitab 10. sekian jilid, banyak sekali. Kemudian diringkas oleh Amir Syiri Tahdhibul Kamal. Kemudian diringkas lagi Tahdhibul Tahdhib oleh Al-Hafidz Fadhil. Kemudian diringkas menjadi satu jilid baru seperti ini yang namanya Tahdhibul Tahdhib. Jadi Tahdhibul Tahdhib ini sudah merupakan ringkasan dari ringkasan dari ringkasan dari ringkasan. Dan bayangkan antara Al-Ma'rifatul Rijal itu tulisan Amisi berapa jilid kira-kira? Al-Kamal Al-Ma'rifatul Rijal itu tulisan daripada dua Al-Hafidz saja, Amisi. Kemudian itu oleh Al-Zahabi jadikan Tahdhibul Kamal. Kemudian setelah itu diringkas lagi oleh Al-Hafidz jadi Tahdhibul Tahdhib, dan kemudian yang terakhir menjadi Tahdhibul Tahdhib. Allah dikunah kola abu-abu, kola uki asih, kodu. Yang di situ, dokter Fadhil menukil ucapan Al-Hafidz. Al-Hafidz Nurdin mengatakan dalam Tahdhibul Tahdhib, asih semakin kodu. Jadi, menurut Al-Hafidz itu sendiri, bisa beliau mengatakan kola uki sebagai kodu itu bagaimana? Kola itu dari bayan kola uki semua. Berkata Al-Hafidz di saat menjelaskan tentang peringkat-peringkat Qaraun. Al-Ma'rifah yang ketiga, makhluk pejabat sifatin, yakni kawiyah besar secara yang untuk tunggal satu sifat. Yakni kok, Al-Qur bin Al-Qur, ini peringkat yang ketiga. Mungkin ada disifati dengan bentuk kuplok, tak apa, dengan tunggalnya dengan fasel, kemudian dengan tipotun sabit, tipotun tipok, tipotun tiga, tetapi hanya dengan tipok, atau mungkin, atau sabit. Nah ini, peringkat yang tinggi tetapi di bawah daripada peringkat yang di atasnya, ya. Ini kalau di sisi atas itu mengajar, maka peringkat yang ketiga. Kalau dia peringkat yang keempat, mantap seolah adalah jadi tarikat balilah. Ya ini rawi-rawi yang di bawah derajat yang ketiga. Walilah ini usaha di kodu. Dan itu disalahkan dengan kalimat kodu. Nah, gak sabihi. Aulai sabihi gasun. Kodu lakri gak sabihi gasun itu maknanya sama. Ya ini rawi-rawi yang sebut adalah rawi-rawi yang kasar tadi, kasusnya itu derajatnya adalah kasar. Sahabat siapa anda tahu? Kamu lihat, anda dari darah nanti lagi kotumi mata dari nanti lagi jadi menjadi kasar lekan. Ada lagi menjadikan orang yang dikatakan pada yang kotumi itu pada peringkat orang yang bagus hatinya, kasar hatinya. Wakaran Al-Hafidz Ibnu Hajar lal yakun anhu. Sedangkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar pun juga tidak keluar darinya. Ini maknanya sama. Baina masana indah minal maka lalu sari salah satu anna nabi tahu sahih. Karena kalau yang di sisi Ibnu Hajar Al-Qolani berada pada maka pada yang ketiga yang dilakukan kalau kawasannya hadisnya itu adalah sahih. Memangka naik ke nama sahabat yang lebih ke hadis Hasan saja. Sehingga di saat seorang rawi itu berada pada peringkat yang keempat di sisi Al-Hafidz, berarti hadisnya itu Hasan secara otomatis. Wadah di nama Tawang Hadji Al-Hafidz Ahmad Syafir Arba itu hadis. Dan itulah yang disebutkan secara surah, secara terang-terangan oleh Al-Hafidz Ahmad Syafir dalam Al-Baitul Hadis. Al-Baitul Hadis ini juga merupakan istisah dalam ilmu hadis. Juga masih terkait dengan fadilah sekolah Al-Baitul Hadis. Laulah dia pernah apa sekarang mampu wakwa tapi bisa ini. Ini bukan karena sempitnya tempat, saya akan pikirkan ucapan Ahmad Syafir dalam hal ini. di tempat ini. Hanya saja karena sempitnya tempat di sini dan juga tempat belajar tentang itu sholat ramadhan juga, maka cukup saya isyaratkan dengannya saja. Dan artinya bisa dilihat dalam kitab Al-Bari Ibnu Hajar halaman 118. Balai Fasuhri Harta itu ada ilmu jihad yang hakikat Pakata Maha Abdul Aziz Duhai kata beliau. Jadi sangat noni Harta anak dukur. Apakah sang dokter ini dia sebetulnya tahu tentang hakikat ilmu ini kemudian dia sembunyikan di hadapan para mahasiswanya? Liuhi mahu Dokter hari Allah diwaku jatuh alih Wa'alaikul imuqalillah. Untuk membuat satu pengelabuhan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang baik, dan itu merupakan yang menyerang dia. Wa'ud jatuh alaih. Jadi saya ini mengenal dirinya. Wa'alaikul imuqalillah. Dan setiap siapa saja yang mengisi daripada hadis tersebut. Amanlah muda ala tidak sabiha hatta yanam sahabat suruh lalu sa'idu ala ikhila alaiha. Apakah masa yang dia habis mempelajari ilmu hadis sampai dia meraih gelar doktor itu tidak sanggup untuk membantu dia menelaah tentang permasalahan seperti ini? Kita ucapkan sangat capek. Wa itu tata beri kemudian di sini ada nukot titik-titik. Wa itu tata beri kemudian titik-titik juga. Misalnya ada satu istilah, satu kalimat seorang penulis syair, seorang penyair. Itu tata beri pasti kamu tidak. Wa itu tata beri kamu tidak atau apa? Kalau kamu tidak tahu maka itu bukan. Kamu sudah doktor. Masa perkara ini tidak tahu? Tapi kalau kamu tahu dan kamu sembunyikan, jelaskan, maka musibahnya besar lagi. Pengkhianat ini ya. Ini yang perkara yang pertama ini dilihat dari sisi hati dia. Dan memang demikian para ulama kalau mereka sudah ya artinya berbicara secara ilmiah maka mereka akan mengeluarkan seluruh berbagai hujan yang ada pada mereka untuk membantu dan menolong daripada mazhab atau membantu dan menolong daripada pendapat. Tanian yang kedua, hak anna isnadal hadis dhaif. Dan sekali lagi, hatta jumhur tidak mengatakan hadis itu dhaif. Hadis itu sahih. Hanya hadis itu la yadullu ala tahrim adz-dhahab al-muhallal. Tetapi di situ menunjukkan akan tahrim adz-dhahab mutlaqan. Jadi jumhur tidak membantah daripada pendapat Syekh Al-Albani dari sisi hadis tersebut dari kecuali ini tadi si dokter tadi yang ya dia membantah Syekh dengan mendoakannya. Jadi sekarang beliau mengatakan hak anna isnad dan hadis dhaif. Anggaplah sanad dari itu dhaif. Anggaplah artinya beliau tidak setuju tetapi ini tahajul. Tanpa demikian. Walakin nahu dhafun laisa bisyadid. Ini pun kalau si dokter tadi ya sampai pada tahap ini pemahamannya jelas dokter tadi tidak sampai. Cuman permasalahannya adalah insaf dan ada yang insaf. Walakin nahu dhafun laisa bisyadid. Tetapi itu adalah kedzaifan yang tidak syadid, dhaif tetapi tidak sanad. Ya. Karena dhaif itu sendiri berperingkat. Dhaif itu sendiri berperingkat. Pamit suhu, maka yang semisal itu yang jadir imajrihi mencari turuh proses kuatkan dengan datangnya dari jalan yang lain. Kalau bisa hidin ini terkuatkan dengan jalan yang lain itu maksudnya adanya mutabah dan mutabahnya telah disebutkan oleh sahabat sendiri kemarin dan kemarin juga telah kita singgung tentang mutabah yang disebut oleh sahabat tadi dan nafat mana yang paling roji. Saya gunakan kembali kalau ada zaman. Jadi kemudian atau dengan sahih, sahih itu artinya dari hadis sahih. Kalau pertama dari hadis itu sendiri tetap tapi jalur yang lain. Ya, kalau sahih itu dari hadis yang lain. Kalau ini hadis Abu Hurairah dari hadis yang lain, Abu Musa Al-Ashari ataupun Umar dan yang lain. Ya, maknanya sama. Makanya namanya sahih. Nama wa qala fi mustalah hadis. Bagaimana perkara ini telah ditetapkan dalam ilmu mustalah hadis. Waktu ala ilmi bihada, dan sang dokter tentu pasti mengetahui akan perkara ini. Karena asal ilmu bihada makna, karena dia telah mengisyaratkan semisal dengan makna ini. Indah kalami fi hadis Abi Musa ilmun di inafiha, di saat dia berbicara tentang hadis Abu Musa bahwasannya emas itu halal bagi perempuan-perempuan umat ini. Waqad wajada hadza syahid, sedangkan sang dokter sebetulnya dia telah mendapati syahid daripada di sini. Yani telah mendapati syahid daripada Abu Hurairah yang dua kali sahabat. Dua hadis itu tauban al-atiq di mata. Yani hadis tauban yang akan datang penjelasannya di mata. Ini juga ternyata pandang ke pandangannya. Jadi, assalamualaikum ala alwal. Mungkin agak panjang penjelasannya memang seperti ini. Kalau berbicara tentang ilmu hadis ya memang panjang itu. Insya Allah, kalaupun saat ini kira-kira itu masih kurang jelas, maka dengan seringnya kita ya, bicara tentang masalah kelompok hadis ya, itu yang dibuat oleh para ulama, insya Allah akan sedikit membantu dan menolong kita. Allah wa'ala biswa. Insya Allah kita akan baca untuk yang kedua ini, sisi yang kedua ini pada pertemuan. Dan untuk ke depan ini nanti semua masih akan terkait dengan ya, pada beberapa saat ini berbicara tentang masalah ini. Beliau menguatkan pendapat beliau dengan argumentasi yang sangat panjang lebar. Ya, maka itu bersabar. Terus juga memahami daripada penjelasan-penjelasan sahabat. Untuk penjelasan yang Al-Bani saja itu diwarna lagi bantahannya kan. Dengan bantahannya sahabat